Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah, daula syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ma'ama ba'd, kita masih mengkaji, membaca kitab Fathul Majid di syarah kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Adapun satunya Taisir Azizul Hamid di syarah kitab Tauhid itu adalah karangan dari Syekh Sulaiman, yang mana Syekh Sulaiman adalah salah satu dari cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Nah, tadi sudah disinggung bagaimana Syekh Sulaiman dibunuh. Ya, Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala dibunuh, ya, melalui kaki tangan orang-orang munafikin. Melapor kepada Ibrahim Basha bin Muhammad bin Ali Basha, tentunya ketika itu hubungannya dengan Inggris. Pada dukhul dar'iyah istilahi aliyah. Kemudian dihadirkan Ibrahim Basha dan disetel alat musik dan kemungkaran untuk memancing emosional dari Syekh Sulaiman rahimahullah bin Abdullah bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kemudian ditembak dengan peluru, dengan tembakan otomatis. Famazzaqu jismahu rahimahullah, sehingga merobek tubuhnya Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengarang Taisir Azizul Hamid. Tidak selesai, tidak lengkap, kemudian dilengkapi oleh Fathul Majid oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kalau tadi Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau yang ini Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab. Kedua-duanya cucunya, dari cucu Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita teruskan pada pembahasan. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa laqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wa jistanibu ta'ud. Berkata al-musannif rahimahullah, sungguhnya kami telah mengutus pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya kami telah mengutus pada setiap masing-masing umat seorang rasul, utusan Allah. An'budullaha wajtanibu tawud. Misi dari utusan tersebut apa? An'budullaha. Hendaknya mereka hanya menyembah kepada Allah saja. Wajtanibu tawud. Dan hendaknya mereka menghindari, menjauhkan at-taghut. Syarhun syarah. Berarti kalau syarah dari siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. At-taghut mushtaqun min at-tughyan. At-taghut mushtaq, diambil dari tughyan, melampaui batas. Togo yatgha atau yatghi, waw mujawazatul hajj, melampaui batas, melebihi batasan, berlebihan, keluar dari batasan. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, at-taghut asyaitan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menafsirkan at-taghut adalah syaitan. Waqala Jabir radhiyallahu taala anhu, at-tawaghit kuhanun kanat tanzil alaihim asyayatin. Rawahuma Ibn Abi Hatim. Berkata sahabat Jabir radhiyallahu anhu, at-tawaghit mereka adalah kuhanun, dukun, paranormal dan yang semisalnya. Ala tanzil alaihim syayatin, setan-setan turun hinggap kepada mereka, kepada para dukun dan yang semisalnya. Rawahuma Ibn Abi Hatim, diriwayatkan dari Ibn Abi Hatim. Ala Malik, at-taghut kullu ma 'ubida min dunillah. At-taghut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Qala al-Imad Ibn Kathir rahimahullah, at-taghut asy-syaitan. Berkata al-Imad Ibn Kathir rahimahullah, at-taghut maknanya adalah setan. Wa ma zayyanahu min ibadati ghairihi min ibadati ghairillah. Dan ada dari apa-apa yang dihiasi oleh setan di dalam penyembahan kepada selain Allah. Qultu, aku katakan, kata siapa? Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wadhalika al-madhkur ba'du afradi, yang tadi disebutkan hanya sebagian saja. Waqad haddahu al-allama Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala haddan jami'an. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah membuat batasan-batasan, kriteria batasan tentang makna dari taghut dengan singkat, ringkas dan padat. Had dan jami'an, terkumpul seluruhnya. Faqala, maka kata Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, at-taghut adalah kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu, segala bentuk macam yang melampaui batas, baik yang dia sembah, yang dia ikuti maupun yang dia taati. Kalau sudah melampaui batas, orang yang dia ikuti melampaui batas, melebihi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, atau dia mentaati manusia yang ketaatannya melebihi ketaatan kepada Allah, ini juga sama, ada taghut. Fataghut kullu qawmin man yatahakamuna ilai ghairillah wa rasulih. Sehingga at-taghut setiap jenis kaum yang mereka berhukum kepada selain hukum Allah dan Rasulnya. Aw ya'budunahu min dunillah, atau menyembah kepada selain Allah. Aw yattabi'unahu ala ghairi basiratin min Allah, atau dia mengikuti seseorang ala ghairi basirah, bukan di atas ilmu, bukan di atas basirah minallah. Ayuti'unah, atau dia mentaati seseorang fima la ya'lamuna annahu ta'atan lillah, yang dia tidak mengetahui seharusnya itu diberikan ketaatan hanya untuk Allah. Fahadhi tawaqitul alam. Maka ini semua, kata Imam Abdul Qayyim rahimahullah, adalah mereka-mereka adalah tagut-tagutnya yang ada di alam semesta ini. Idza ta'ammaltaha wa ta'ammalta ahwalan nas ma'aha, apabila kamu memperhatikan mereka dan memperhatikan keadaan manusia bersama mereka, ra'aita aktsarahum arada 'an ibadatillah ta'ala ila ibadati tagut, engkau akan melihat kebanyakan dari mereka menyembah kepada selain Allah, berpaling dari Allah, kemudian malah menyembah kepada selain Allah. Wa ta'atillah wa mutaba'ati rasuli ila ta'ati taghut wa mutaba'atih, malah mereka lebih taat kepada selain Allah. Yang seharusnya mereka harus taat kepada Allah dan Rasulnya, tetapi malah berpaling, tidak mau taat kepada Allah dan Rasulnya. Malah lebih taat, milih taat kepada selain Allah, mengikuti selain Allah, yang seharusnya diperuntukkan untuk kepada Allah saja. Itu apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Wa amma ma'na al-ayah, adapun makna dari ayat, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Makna dari ayat ini, fa akhbara ta'ala annahu ba'atsa fi kulli ta'ifatin minan nas rasulan bihadhihi al-kalimah. Allah subhanahu wa ta'ala khabarkan, dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul kepada masing-masing ta'ifah minan nas, masing-masing kelompok dari manusia, jenisnya, macamnya, dengan mengemban misi kalimat ini. Apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya mereka hanya menyembah kepada Allah saja dan menghindari taghut. U'budullaha wahdahu, sembahlah hanya kepada Allah saja. Watruku ibadat tamasiwah, dan tinggalkanlah peribadatan penyembahan kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Maka barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa, tali yang sangat kuat, kokoh. Wa la ma'na la ilaha illallah, dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Fa inna hiyal urwatul wuthqa, karena ini adalah urwatul wuthqa, tali yang sangat kokoh. Nah, ini di antara cuplikan atau kalam, belum selesai ya kalamnya, aimah tentang masalah tagut, karena masih akan dibahas lagi. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.